بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وموالاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه. معاشر المسلمين إخوتي وأخواتي رحمني ورحمكم الله جميعا. الحمد لله. Pertama-tama yang senantiasa kita selalu mengingatkan diri-diri kita untuk senantiasa memperbanyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat at-taufik al-iman wal Islam yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semuanya. Maka kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, sedikit yang mungkin akan saya sampaikan terkait dengan muhadarah ilmiah Islamiyah di pagi hari ini, bahwa tema yang akan kita angkat di kajian pagi hari ini adalah tema yang sedang banyak dibicarakan di kalangan para pejabat petinggi negara kita, kemudian kalangan kaum muslimin secara umum, yaitu tema yang berkaitan dengan komunisme. Tema ini yang kita angkat adalah upaya membendung paham ateis komunis yang ada di bumi Nusantara kita. InsyaAllah akan dibawakan oleh Al-Ustaz Abu Nasim Mukhtar bin Rifai Hafidhahullahu Ta'ala. Beliau sudah berada di pondok kita, walhamdulillah. Beliau tiba tadi malam jam 12 malam. Ada yang ingin kita sampaikan nanti di acara momen daurah atau muhadharah di pagi hari ini terkait dengan hasungan, dorongan dan himbauan dari al-asatidah terkait upaya-upaya membendung paham komunisme, yaitu akan diadakan tebar majalah yang mengangkat tema waspadai kebangkitan komunisme di negeri kita. Maka kami mengharap kepada ikhwah sekalian yang sudah menjadi beberapa koordinator di beberapa titik untuk nanti bisa menyerahkan kepada pengurus pondok ini, atau mungkin nanti sekalian di pagi hari ini bisa nanti menyerahkan ke beberapa koordinator-koordinator yang ada. Walhamdulillah, mulai hari kemarin sudah terkumpul 40 ribu eksemplar, ya. Masih kurang sekitar 60 ribu Ya, dari total 100 ribu eksemplar majalah yang akan nanti dibagi-bagikan secara gratis kepada para pejabat negara, ya, instansi pemerintah, kemudian TNI, Polri, kemudian masyarakat secara umum, maka masih banyak peluang dari kita untuk ikut andil, ya, berinfak untuk memperbanyak majalah ini agar nanti kaum muslimin, ya, secara umum juga bisa mendapatkan. Nah, barakallahu fikum. Informasi dari Al-Ustadz Qamar hafizahullah ta'ala, majalah ini akan dibagi insyaallah di bulan Juli, ya, dan akan dimulai cetak pada awal Ramadan dengan bertahap karena jumlahnya yang sangat banyak, ya, biasanya satu bulan majalah syariah itu mencetak sekitar 15.000, tetapi untuk tebar majalah kali ini itu akan mencetak 100.000 majalah dan tidak diperjualbelikan tetapi dibagi-bagikan secara gratis kepada kaum muslimin dan para pejabat pemerintah dan TNI Polri yang ada. Nah, ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullahu jami'an, acara ini akan segera dimulai insyaallah nanti sampai sekitar 8:30, ya, mudah-mudahan para hadirin bisa mengambil faedah, manfaat dari ilmu yang beliau akan paparkan, karena judul atau tema ini terkait dengan akidah, pokok-pokok akidah, prinsip akidah seorang muslim, di mana pemahaman ateis komunis, ya, itu merupakan salah satu paham anti tauhid, anti Allah yang tidak boleh dibiarkan. Asyuyun itu pemahaman yang lebih parah dan lebih jelek dibandingkan pemahaman orang-orang al-Yahud wa Nasara. Sehingga mari kita ikut berpartisipasi dalam dakwah tauhid, yaitu membendung paham, ya, aliran ateis komunis ini. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah, insyaallah akan segera kita mulai muhadarah ini. Dimohon kepada ikhwah kaum muslimin yang masih berada di luar untuk segera merapatkan di majelis yang sudah kita siapkan. Kemudian kepada para umahat, sudah disiapkan tempat di Ma'had Putri. Demikian apa yang bisa kami sampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Yaqulu Allahu 'azza wa jalla fi kitabihil karim: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ويقول سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kullal muhdatsatin bid'ah wa kullal bid'atin dhalalah wa kullal dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jal atas limpahan berbagai nikmat yang jarang sekali kita syukuri. Nikmat yang begitu banyak seringnya kita anggap kecil dan sedikit. Apa buktinya? Karena sampai sekarang kita masih belum bisa melepaskan diri dari sikap keluh kesah. Merasa menjadi orang yang paling banyak masalahnya. Merasa menjadi orang yang paling berat masalahnya. Merasa kurang, merasa miskin, merasa belum maju, merasa belum kaya, merasa belum cukup. Itu semua tanda bahwa kita masih jauh dari predikat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terkadang hasad, iri, dan dengki muncul tanpa bisa terkendali. Dia muncul tiba-tiba. Akan tetapi tidak langsung segera untuk kemudian dihilangkan dan diusir. Inilah kenyataan kehidupan manusia yang tidak menutup kemungkinan kita pun masuk di dalamnya. Tanda lainnya ketika diingatkan dengan hal ini, dia tersinggung. Menolak bahkan. Oh enggak, saya enggak seperti itu. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Terlalu banyak nikmat yang Allah berikan untuk kita, namun tidak kita syukuri. Jujurlah mengakui. Terus terang saja. Seandainya semua kekurangan hidup yang kita rasakan dan kita akukan itu masih kurang ini, kurang itu dan sebagainya, seandainya kita timbang dengan nikmat Islam, itu sudah tidak berbanding apa-apa. menjadi seorang muslim itu karunia yang agung, besar. Menjadi seorang muslim lebih kita pilih dibandingkan dunia segenap isinya. Bagi mereka yang berakal. Nah, saya ulangi kembali, menjadi seorang muslim itu lebih kita pilih dibandingkan dunia dan seisinya. Maka alangkah rugi dan celaka mereka yang rela menjual Islam, murtad meninggalkan ajaran Islam hanya untuk sebuah jabatan. Dan itu banyak. Ditawari jabatan, kedudukan, di organisasi, di partai, di ini dan itu segala macam. Asalkan kamu masuk Kristen, asalkan kamu masuk Katolik. Mau? Allahul musta'an. Ada yang rela meninggalkan Islam karena faktor ekonomi. Susah, menderita. Agar anaknya mendapatkan beasiswa sekolah dan belajar. Islam ditinggalkan. Allahul musta'an. Maka syukurilah nikmat ini. Sampai hari ini kita menjadi seorang muslim, muslimah. Nikmat yang besar sekali. Karena sesungguhnya agama yang diridhoi oleh Allah hanya Islam, tidak ada yang lain. Setelah datangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu ayatnya jelas. Allah Jalla wa'ala berfirman, inna dina indallahil islam. Sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah hanyalah Islam. Allah subhanahu wa ta'ala juga berfirman, wa man yabtaghi ghairal islami dinan falan yukbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa mencari selain Islam sebagai agama, maka Allah tidak akan terima dia, dan pada hari kiamat dia termasuk orang-orang yang merugi. Beruntung menjadi seorang muslim. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, qad aflaha man aslam. Alangkah beruntung dan berbahagianya seorang muslim. Alhamdulillah, itu nikmat yang besar, nikmat yang agung dan harus disyukuri. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Sulit atau bahkan kita tidak bisa membayangkan. Mudah-mudahan Allah jaga kita dan memberikan istiqomah untuk kita. Sulit dan kita tidak bisa membayangkan seandainya kita bukan menjadi seorang muslim. Coba bayangkan. Kehidupannya kering, gersang. Tidak kenal dengan Allah sebagai Rabbul Alamin. Menggantungkan segala sesuatu harapan hidup itu kepada makhluk. Coba bayangkan kalau kita bukan sebagai seorang muslim, menjadi penyembah patung, berhala, pohon, laut selatan maupun gunung, disembah. Ada rasa takut, ada rasa harap yang dikaitkan dengan makhluk Allah Jalla wa'ala. Tidak bisa kan kita bayangkan kehidupan pahit seperti itu. Amat terasa lebih pahit lagi ketika membayangkan na'udzubillah kehidupan seseorang yang tidak mengenal Rabb, bahkan mengingkari Rabb, yang kemudian diterjemahkan dalam bahasa Indonesia tidak mengenal Tuhan, bahkan dia mengingkari keberadaan Tuhan. Ini kehidupan yang sangat pahit rahimani wa rahimakumullah. Karena fitrah dan akal sehatnya saja itu sudah tidak sejalan. Akal dan sehat manusia, akal sehat dan fitrah manusia itu pasti mengakui keberadaan Rabb, dalam bahasa kita Tuhan. Pasti ada yang mencipta, pasti ada yang mengatur, dan dialah yang mencipta dan mengatur itu yang satu-satunya berhak diibadahi oleh umat manusia. Faham atau ideologi yang mengingkari keberadaan Tuhan itu memang benar-benar ada. Nah, bukan isapan jempol, Bukan dongeng yang dibuat-buat. Bukan cerita fiktif. Itu nyata. Benar-benar ada. Bukan dusta. Mereka yang mengingkari keberadaan Tuhan. Mereka yang mengingkari keberadaan Tuhan ini disebut dengan kaum komunis, ateis. Sebuah faham dan ideologi yang kemudian menjadi booming, semakin tersebar di atas muka bumi ini, melalui faham Leninisme, Marxisme, yang kemudian semakin luas lagi pada tahun 1917 melalui revolusi Bolshevik yang dipimpin oleh Lenin. Terus berlanjut dengan revolusi komunis di Cina melalui Mao Zedong. Ada yang menyebutnya Mao Zedong, ada yang menyebutnya Mao Zedong, sama orangnya. Di Korea Utara, Soviet, tadi melalui Lenin dan yang lainnya. Itu betul-betul menggurita. Bahkan pengaruhnya sampai di negeri yang kita cintai ini. Negeri Indonesia. Pengaruhnya besar. Barakallahu fikum. Faham dan ideologi seperti ini pun tetap hidup sampai hari ini. Sehingga salah besar kalau misalkan ada yang meniadakan, oh gak ada lagi sekarang komunis di Indonesia. Itu cuma hantu, itu cuma ilusi. Seperti yang dinyatakan oleh kaum liberal, Ulil Absar Abdallah. Itu cuma ilusi saja, gak ada. Di Indonesia itu komunis. Gak ada piye, wong komunis aja ngaku ada kok. Mereka terang-terangan menyatakan ini kami komunis. Nah. Bahkan tahun awal 2000-an salah seorang dari mereka menulis, aku bangga jadi anak PKI. Terus terang kok dalam bukunya ditulis, kok dikatakan ilusi atau hantu? Lo yang hantu? Oh, jelas ada kok diingkari. Ada lagi buku yang ditulis, anak PKI masuk parlemen. Ditulis aku. Diwawancara. Menyatakan masih banyak. Anak-anaknya saja kalau kita hitung ada 15 juta di Indonesia. Itu sebuah pengakuan semuanya. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9, 10. Semua bukti ada kok kemudian ditiadakan begitu saja. Kita umat Islam yakin bahwa faham atau ideologi komunis itu tetap hidup. Nah, maka ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Apa yang dimaukan dari faham komunis ini? Dari komunisme. Entah itu Leninisme, Marxisme atau yang lainnya. Atau kalau Indonesia dengan disebut dengan PKI-nya. Nah, mereka ini adalah orang-orang yang mengingkari keberadaan Tuhan. Tidak ada Rabb sampai prinsip mereka la ilaha wal hayatu maddah. Kalau dalam versi Arabnya begitu mereka mengatakan, tidak ada ilah, tidak ada Tuhan. Dan kehidupan itu ditentukan dengan zat atau materi. Benda. Jadi mereka tidak mengakui adanya Rabb. Mereka mengingkari keberadaan dan wujud Allah Azza wa Jalla. Ini kan jelas bertentangan dengan prinsip dan akidah umat Islam. Oleh sebab itu, kaum komunis menjadikan umat Islam sebagai musuh utama. Umat Islam, alhamdulillah, meyakini al-imanu billah, Rukun pertama, rukun iman adalah beriman kepada Allah. Yang disebutkan oleh para ulama mencakup empat hal. Beriman dengan adanya wujud dan keberadaan Allah. Beriman dengan rububiyah Allah. Beriman dengan uluhiyah Allah. Beriman dengan asma wa sifat. Nama-nama yang mulia dan sifat-sifatnya yang maha tinggi. Allahu Azza wa Jalla. Umat Islam. Lah ini mereka mengatakan enggak ada. Wal hayatu maddah. Dan kehidupan itu diukur dan dinilai serta ditentukan dengan benda dan materi. Maksudnya apa? Maksudnya kehidupan itu ditentukan dengan benda, zat, materi. Itu bukan semata-mata kita fahami ditentukan oleh harta. Bukan. Tidak sempit sesempit itu. Tetapi yang dimaksud oleh mereka kaum komunis melalui ideologi dan cara berpikir mereka bahwa segala sesuatu itu harus dibuktikan dengan ada atau tidak. Ada bendanya atau tidak. Oleh sebab itu mereka mengingkari surga neraka. Mereka mengingkari keberadaan malaikat-malaikat Allah Azza wa Jalla. Mereka mengingkari hari berbangkit. Nah, apa itu surga neraka? Apa itu malaikat? Mana bentuknya? Mana zatnya? Mana materinya? Kan tidak ada. Diingkari. Sehingga faham komunisme ini jelas-jelas bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam. Di banyak tempat umat Islam jadi korban pertama. Umat Islam yang dikejar, yang dibunuh, yang dikejar-kejar dan dibunuh. Di mana pun faham komunisme itu muncul. Allahu Azza wa Jal berfirman di dalam Al-Quran, Am khuliku min ghairi syai'in am humul khalikun. Am khuliku min ghairi syai'in. Apakah mereka itu diciptakan tanpa adanya pencipta? Tiba-tiba tercipta begitu saja. Am humul khalikun. Atau mereka yang menyatakan diri sebagai pencipta. Ataukah manusia dan jin, langit dan bumi berserta seluruhnya itu, memang ada zat yang menciptakannya? Sahabat yang mulia, Jubair bin Mut'im, radhiyallahu anhu, masuk Islam setelah mendengar ayat ini dibaca. Di Mekah waktu itu, Jubair bin Mut'im mencuri-curi dengar bacaan Al-Quran yang dibacakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada waktu salat maghrib. Waktu itu Nabi Muhammad membaca ayat ini, Am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun. Artinya begitu tadi sudah saya sebutkan. Apakah mereka diciptakan tanpa ada pencipta? Ada begitu saja? Ataukah mereka yang mengaku sebagai pencipta? Atau di sana ada Rabb yang menciptakan? Benar. Kata Jubair bin Mut'im, kada qalbi an yatir. Ketika saya mendengar ayat ini, seakan-akan hati saya itu lepas, terbang. Gitu. Tersadarkan. Nah. Karena secara akal sehat dan fitrah manusia saja, tidak mungkin. Manusia itu tercipta dengan sendirinya. Tanpa ada zat yang menciptakan. Itu enggak mungkin. Secara fitrah dan akal sehat manusia. Pilihan yang kedua, manusia itu yang menciptakan juga sesuatu yang ditentang oleh akal dan fitrah manusia. Tidak mungkin kok manusia mencipta. Berarti kembali kepada pilihan yang ketiga, pasti ada penciptanya di sini. Pasti. Nah, orang Badui, orang kampung dari pedalaman, ketika ditanya, apakah kamu mengakui adanya Tuhan, Rob? Iya. Apa buktinya? Jelas. Kata orang Badui, orang pedalaman itu, lihat jejak kaki. Cara berpikirnya sederhana, sesuai dia melihat kondisi lingkungan dan desanya, tempat dia tinggal. Maka bukti yang dia berikan, lihat bekas kaki. Itu tandanya ada yang punya kaki. Enggak mungkin ada bekas begitu saja. lihat kotoran hewan. Enggak mungkin ada kotoran hewan kalau tidak ada hewan. Lah, langit, bumi, seluruh alam semesta yang tertata dengan rapi dan indah serta sempurna ini, pasti ada yang menciptakannya, pasti ada yang mengaturnya. Betul. Ini kan cara berpikirnya sederhana, fitrah, akal sehat manusia. Al-Imam Abu Hanifah rahimahullah itu didebat oleh kaum ateis waktu itu dari sekte Sumaniyah. Mereka, kaum sekte Sumaniyah ini adalah orang-orang yang mengingkari keberadaan Rabb, keberadaan Allahu Azza wa Jalla yang mengatur. Al-Imam Abu Hanifah didebat. Ulama besar dan kaum Sumaniyah ini sektenya berasal dari negeri India. Al-Imam Abu Hanifah didebat, beliau mendengarkan, disaksikan oleh banyak beberapa orang. Kata Imam Abu Hanifah rahimahullahu taala, cukup sampai di sini. Nah, saya akan melayani debatmu tidak di sini. Kata Imam Abu Hanifah. Dua hari lagi kamu datang. Dua hari lagi kita akan ketemu di satu tempat. Saya akan datang ke sana. Kumpulkan semua orang. Kita berdebat di depan orang banyak. Kata Imam Abu Hanifah rahimahullah. Bisa difahami sampai sini ceritanya? Mereka kan datang mendebat Imam Abu Hanifah rahimahullah. Kata Abu Hanifah setelah didengarkan, cukup. Kita debat jangan di sini. Kita debatnya nanti di sana. Di satu lokasi yang luas sehingga banyak dihadiri oleh orang. Jadi memang dikondisikan yang hadir menyaksikan debat waktu itu harus banyak orang oleh Imam Abu Hanifah. Dijanjikan dua hari lagi saya akan datang. Tunggu. Kalau sekarang hari Ahad berarti hari Selasa. Kalau di sini kan tempatnya kecil. Ini besok di alun-alun Banyumas. Kurang lebih begitulah bahasanya. Saya gak mau berdebat di sini. Saya siap mendebat. Tapi nanti di alun-alun Banyumas. Hari Selasa, katakan pagi jam 8. Kumpulkan semua orang sebanyak-banyaknya. Lah, orang-orang komunis kan mereka bangga dengan pemikirannya. Mereka merasa benar kan? Mereka merasa benar. Oh, sudah dikumpulkan banyak orang di lokasi yang sudah dijanjikan, di sebuah tempat begitu. Al-Imam Abu Hanifah datang terlambat dan sengaja datang terlambat. Dan sengaja datang terlambat. Misalkan janjiannya jam 8 pagi, datangnya jam 1 siang. Atau jam 11, jam 12. Pokoknya sengaja datang terlambat. Ini orang sudah nunggu kan. Imam besar Abu Hanifah berdebat dengan kaum ateis. Kan itu. Dinantikan oleh khalayak umum. Mereka pun seperti itu, para pengikut dan para simpatisan kaum ateis ini juga ikut datang. Sampai di tempat mereka sudah marah-marah, kamu ini ulama besar, pembohong, ingkar janji. Dikata-katain begitu Imam Abu Hanifah. Kata Imam Abu Hanifah, sebentar, saya tadi itu terlambat karena naik kapal melalui transportasi air melalui sungai. Kan itu. Lah, kapal itu berhenti di berbagai dermaga, nurunkan barang, nurunkan penumpang, naikkan barang, naikkan penumpang, banyak mana-mana. Tapi tidak ada nahkodanya, enggak ada ABK-nya. Jadi naik terus, "Oh, bohong kamu." Enggak sadar mereka ini. Karena itu, bohong kamu, ulama besar kok bohong. Bohong gimana? Ya enggak mungkin kapal kok jalan sendiri, enggak ada nahkodanya. Kapal kok naik turun sendiri barangnya, penumpangnya. Enggak mungkin, pasti ada yang ngatur. Lah, langit, bumi, alam semesta dan seluruh seisinya ini. Nah, apa mungkin bisa berjalan dengan teratur seperti ini tanpa ada zat yang menciptakan dan mengaturnya? Kapal yang berjalan tanpa nahkoda saja kalian ingkari. Apalagi langit bumi, kemudian kalian ingkari penciptaannya. Diam. Selesai masalah. Siapa yang menang? Siapa yang menang? Abu Hanifah rahimahullah. Sederhana sebenarnya. Sederhana. Mereka terdiam. Dalam riwayat tersebut mereka dikatakan diam. Tidak bisa bilang apa-apa. Artinya beliau tidak perlu apa banyak bicara. Ya, tidak harus membawakan ayat dan hadis Nabi. Cukup dengan kemampuan beliau yang luar biasa seperti itu, ya, dengan fitrah dan akal sehatnya, orang sudah menganggap ya betul juga ya, kan gitu. Itu kan cara beliau untuk mendebat, rahimahullahu ta'ala. Nah, faham seperti ini ada, faham yang mengingkari keberadaan Rabb. Ingat kalau bahasa kita Tuhan lah, kalau Rabb mungkin belum begitu populer bahasa kita. Mereka mengingkari keberadaan Tuhan. Sampai kemudian para ulama mengatakan kaum komunis itu lebih kufur dibandingkan orang Yahudi dan Nasrani. Karena orang Yahudi dan Nasrani masih mengingkari keberadaan, masih mengakui keberadaan Tuhan. Walaupun Tuhan yang mereka akui salah, tapi paling tidak mereka mengakui keberadaan Tuhan. Sementara kaum komunis sama sekali tidak mengakui keberadaan Tuhan. Nah, di Indonesia sendiri, pada zaman munculnya PKI, Partai Komunis Indonesia, nah, melalui lembaga kesenian rakyat yang disebut dengan Lekra, itu mementaskan seni ketoprak maupun wayang di berbagai tempat. Dan di antara judul yang diangkat adalah Gusti Allah Mati. Loh, memang betul kok, gimana? Tahun 48 di Jawa Timur, kan itu pentas seni ketoprak, betul-betul ketoprak. Judulnya Gusti Allah Mati. Ada lagi Gusti Allah Manten, Mantu Mati. Untuk menunjukkan bahwasanya mereka betul-betul mengingkari keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga kemudian kaum muslimin merasa tersinggung, kemudian rusuh, pecah, rusuh. Sampai ada peristiwa para pemain lekra ini, kesenian ini, disembelih di tempat sama kaum muslimin. Tersinggung kan umat Islam. Nah, lakonnya kok Gusti Allah Mati. Artinya betul-betul ada, Pak, keyakinan bahwasanya Tuhan itu tidak ada. Mereka mengingkari keberadaan Rabb. Itu memang betul-betul ada. Nah, pemahaman seperti ini akhirnya memberikan pengaruh. Banyak umat yang terpengaruh dengan pemahaman seperti ini. Kenapa? Karena kejahilannya, karena kebodohannya, karena jauh dari Islam, jauh dari Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau bagi kita yang mendengarkan, apa iya, masa? Tapi kenyataannya ada kok. Mereka mengingkari surga dan neraka. Mereka mengingkari hari kebangkitan. Manusia kalau sudah mati, ya sudah mati. Dan seterusnya. Nah, komunis di Indonesia yang melalui dengan gaya barunya ini, nah, berusaha menepis. Mereka mengatakan komunis di Indonesia itu beda dengan komunis di Soviet, komunis di Cina, komunis di Korea Utara, komunis di Kuba. Beda. Kalau di Indonesia itu tidak anti Tuhan. Di Indonesia itu komunis tidak anti agama. Komunis di sini, di Indonesia itu artinya untuk memperjuangkan rakyat kecil saja itu. Makanya banyak anggota komunis yang muslim. Ini isu yang mereka tebarkan. Ada yang kiai haji, ada yang ini, ada yang ini. Ada yang sholat. Komunis itu sholat di Indonesia. Insya Allah. Nah, ini kan pemutar balikan fakta namanya. Pembohongan publik. Nah, mereka yang tidak kuat imannya, tidak luas wawasan keagamaannya, bisa saja terpengaruh. Iya ya, beda komunis di Indonesia. Nah, mau dikatakan beda bagaimana? Seperti yang telah saya sebutkan tadi, itu contoh nyata kesenian rakyat melalui lekranya tadi itu. Nah, mengadakan pentas seni di mana-mana, bukan 1, 2, 3. Nah, buktinya banyak. Nah, melalui literatur sejarah. Kita kalau membaca tentang komunisme di Indonesia, yang menjadi sumber rujukan utama kita adalah buku-buku dari Pusjarah TNI Angkatan Darat. Pusat Sejarah TNI Angkatan Darat lengkap. Ada 5 jilid. Ada buku putih yang diterbitkan oleh Sekretariat Negara terbit tahun 1990. Data-datanya lengkap, valid. Nah, karena melalui saksi-saksi para korban dan seterusnya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Pintu masuk yang digunakan oleh kaum komunis untuk merekrut dan menarik massa sebanyak-banyaknya adalah melalui isu pertentangan kelas namanya. Dari dulu sampai sekarang. Isu pertentangan kelas. Antara kaum borjuis dengan kaum proletar. Orang kaya dan orang miskin. Nah, orang yang berharta dan yang tidak punya. Itu dipertentangkan oleh mereka. Di situ pintu masuknya untuk menyebarkan paham komunisme. Nah. Jadi tokoh-tokoh komunis itu memanfaatkan kesenjangan antara orang miskin dan orang kaya untuk memprovokasi kaum miskin guna membenci, melawan, memusuhi orang-orang yang kaya. Mereka gulirkan isu ketidakadilan. Mereka gulirkan isu kezaliman. Mereka gulirkan isu penyamarataan. Sehingga yang dijadikan sebagai korban adalah kaum buruh dan kaum tani. Oleh sebab itu, simbol dari komunisme, palu dan arit. Karena palu itu adalah menyimbolkan kaum buruh, sementara arit menyimbolkan kaum tani. Palu arit. Jadi yang disasar itu adalah kaum buruh, kaum tani, kaum buruh, kaum tani. Silakan baca sejarah komunisme di dunia ini, mulai dari Soviet, Cina, Korea Utara, Kuba, Indonesia, dan di seluruh belahan bumi lainnya. Itu yang menjadi sasaran utama adalah kaum buruh, kaum tani. Nah, sekali lagi, maka simbolnya pun palu dan arit. Palu itu menggambarkan siapa? Kaum buruh. Kalau arit menggambarkan kaum tani. Palu dan arit. Nah, mereka ini yang digerakkan. Dikondisikan. Nah, maka akibat dari faham komunisme itu disebarkan, terjadi kerusuhan di berbagai tempat. Kerusuhan sosial, kerusuhan horizontal. Nah, mereka memperjuangkan penyamarataan. Pengakuan mereka seperti itu. Jadi tanah, harta, modal, permodalan, dan segala sesuatunya itu harus dibagi dengan rata. Dimiliki secara rata. Tidak bisa dimiliki secara lebih oleh individu-individu. Ini katanya mereka loh ininya. Walaupun pada prakteknya tokoh-tokohnya ya tetap memperkaya diri. Mereka cuma menjadikan orang miskin sebagai alat kepuasan, alat politik, alat untuk memiliki. Nah, tapi isu yang mereka sebarkan begitu untuk menarik simpati. Jadi yang namanya tanah itu harusnya dibagi rata untuk seluruh warga. Ada orang kok punya 1 hektar, 20 hektar, ratusan hektar. Ini ketidakadilan. Mestinya tanah itu dikuasai oleh negara semuanya, kemudian dibagi rata. Tiap orang dapat misalkan 300 meter persegi, kamu 300 meter persegi, kamu 300 meter persegi, kamu 300 meter persegi. Adil kan? Lihat. Racun berpikirnya mereka itu demikian disebarluaskan. Harta juga seperti itu, enggak boleh orang itu kaya, yang lainnya miskin. Yang benar harta itu dibagi-bagi. Sehingga sama senang, sama suka, sama rata. Maka di beberapa negara komunis, setelah mereka berkuasa, peraturan negara dibuat seperti itu. Tiap-tiap warga tidak boleh mempunyai harta lebih dari sekian. Kalau misalkan diketahui mempunyai harta lebih dari sekian yang telah ditentukan, dirampas oleh negara untuk kemudian dibagi-bagikan secara rata. Katanya sih begitu. Nah, teorinya demikian, prakteknya enggak. Memang betul orang kaya kalau diambil, tapi masuk kantong sendiri. Bukan kemudian dibagi secara rata untuk kaum fakir dan kaum miskin. Buktinya di negara komunis, kaum fakir dan miskin apa kemudian hilang? Apa kemudian habis? Tambah miskin. Di negara-negara komunis itu orang miskin, tambah banyak jumlahnya. Kenapa? Mereka hanya dijadikan alat saja. Alasannya untuk memperjuangkan kaum miskin, pro rakyat kecil, belani wong cilik. Padahal petani kan gede-gede badannya. Buruh juga seperti itu. Nah, untuk memperkaya diri. La haula wala quwata illa billah. Maka banyak dari tokoh-tokoh PKI zaman dulu itu, ya tidak banyak, artinya ada di antara mereka yang kemudian tobat. Ya sudah, wah, pos keadilan. Bayangkan coba jenengan sedikit aja itu mungkin bisa kena pengaruh PKI juga, naudzubillah. Kayaknya asik kan ya, indah kayaknya itu ya. Apalagi jenengan yang enggak punya tanah mesti membela. Ya sekarang isu seperti itu ya kan. Ini semula enggak punya sawah, jenengan terus dapat bagian sawah, dapat rumah, dapat uang, dapat modal dari negara, pokoknya sama rata. Enggak ada yang kaya dan enggak ada yang miskin. Sama kan asik gitu. Lah, beberapa tokoh PKI yang kemudian diberangkatkan ke Polandia, ke Rusia, itu kan negara-negara komunis waktu itu, Cina. Itu menyaksikan secara langsung Soviet, ya. Ya, menyaksikan secara langsung ternyata negara yang sudah menjadi negara komunis, kalau waktu itu kan Indonesia masih memperjuangkan menjadi negara komunis oleh mereka kaum PKI ini. Lah beberapa tokoh mereka kemudian katakan studi banding lah. Studi banding ke negara-negara komunis yang betul-betul sudah jadi negara komunis. Menyaksikan langsung ternyata tidak seperti yang dia bayangkan. Yang miskin tetap miskin, bukan berkurang jumlahnya, justru bertambah banyak. Masuk akal enggak orang miskin bertambah banyak di negara komunis? Coba, keterangannya bagaimana? Kok bisa di negara komunis orang miskin tambah banyak? Padahal mereka katanya ingin memperjuangkan orang miskin. Hah? Lah iya, sekarang misalkan satu negara, ini contoh kasarnya aja. Satu negara penduduknya 10 juta, ya kan? Yang miskin 5 juta, yang kaya 5 juta, kan gitu ya? Oleh negara yang kaya-kaya tadi dimiskinkan. Akhirnya berapa yang miskin? 10 juta. Yang kaya siapa? Yang kaya siapa? Yang ngambil. Yang tokoh-tokohnya tadi. Yang mengatasnamakan sebagai negara. Faham maksud saya? Dan itu kenyataan dilihat. Di Korea Utara, di Cina. Ya. Kemudian apa yang di Soviet, di Polandia. Itu disaksikan oleh beberapa tokoh PKI ini. Wah, gak benar nih. Apalagi sebagian mereka katakan basicnya dari agama. Nah, bukannya orang miskin berkurang, tambah banyak. Hitungannya faham ya? Yang kaya aja dimiskinkan. Akhirnya ikut miskin. La haula wala quwata illa billah. Maka pada zaman reformasi tahun 98-an itu, kaum mahasiswa dan pelajar yang masuk ke pemikiran kekiri-kirian, kemudian senang membaca buku-buku Karl Marx, Lenin, Mao Zedong dan yang lainnya itu, Mao Zedong, itu terinspirasi, ikut emosinya terbakar. Kenapa? Karena isu yang diangkat adalah isu kemiskinan, isu rakyat kecil, isu kezaliman. Nah, jadi mereka anggap itu sebagai sebuah kebenaran, membela kaum miskin, membela kaum yang tidak mampu. Nah, menentang kapitalis dan imperialisme. Orang-orang kaya itu bercuis. Nah, para pejabat semuanya itu ditentang, dimusuhi. Kan Masya Allah ya, kalau orang awam, Allah mahasiswa-mahasiswa, rakyat bersatu, tak bisa dikalahkan. Rakyat bersatu, tak bisa dikalahkan, kan gitu ya. Ini demi rakyat. Terus akhirnya 3 hari 4 hari, tidak mau makan, mogok minum. Pokoknya demi rakyat pokoknya. Kesejahteraan rakyat, kesejahteraan petani, kesejahteraan buruh, ini. Aduh. Mereka yang dulu teriak pro rakyat, mereka yang dulu teriak demi keadilan, yang dulu teriak-teriak di jalan, sekarang sudah tidak teriak-teriak lagi. Karena sudah berganti. Yang dulunya panas terik matahari, berganti dengan AC dalam ruang anggota dewan. Yang dulunya mengumpulkan uang receh itu demi rakyat, sekarang sudah korupsi miliaran dan triliunan rupiah. Yang dulu pakai sandal jepit merek Swallow, ya kan? Sekarang sudah klimis sepatunya, masya Allah. Itu sudah rakyat kecil dilupakan, nggak, mereka sudah nggak teriak-teriak lagi, rakyat, rakyat, nggak ada lagi. Gantian generasi berikutnya, mahasiswa-mahasiswa baru-baru ini, kan gitu, ya kan, masih baru-baru muncul, cindil-cindil ini kan, rakyat, rakyat, rakyat, itu nanti tunggu sebentar lagi mereka sudah nggak rakyat-rakyat lagi, tapi sudah proyek, tender, udah tenang, sudah begitu. Itu kenyataan kok. Di setiap negara komunis seperti itu. Rakyat, rakyat. Ya rakyat tetap rakyat. Mana itu? Rakyat tetap rakyat. La haula wala quwata illa billah. Alhamdulillah kita bersyukur sebagai seorang muslim. Kenapa? Karena dalam hal ini, untuk menyelesaikan masalah-masalah seperti ini. Isu seperti itu kan muncul karena bermula dari adanya masalah sosial. Kan itu ya, orang miskin, orang fakir, orang tidak mampu, sementara di satu sisi ada orang kaya, sehingga terjadi kesenjangan, jarak jurang yang jauh, sehingga mereka berusaha untuk menyelesaikan masalah dengan cara-cara seperti itu. Alhamdulillah Islam adalah al-makhraj al-wahid. Islam itu adalah solusi satu-satunya untuk menyelesaikan masalah-masalah seperti itu dengan indah dan elegan tanpa menyisakan konflik. Islam begitu. Maka Islam memberikan tuntunan untuk orang-orang kaya, berharta, juga memberikan tuntunan untuk orang-orang fakir dan miskin. Sekian banyak ayat dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan hanya menganjurkan, bahkan memerintahkan dan mewajibkan zakat untuk mereka yang sudah memiliki harta mencapai haul dan nisab. Zakat harta wajib hukumnya dikeluarkan. Untuk siapa? Zakat yang dikeluarkan itu, yang disebut pertama kali, innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakin. Zakat harta itu diberikan untuk kaum fakir dan kaum miskin, ila akhiril ayat. Infak, sedekah, hadiah yang ditujukan untuk orang-orang fakir dan orang-orang miskin ditanamkan betul di dalam ajaran Islam. Menyantuni anak yatim, menyantuni janda yang tidak mampu, menyantuni orang-orang tua sepuh dan jompo. Itu perintah di dalam Islam. Bahkan mereka yang tidak mempunyai perhatian kepada kaum yang lemah disebut sebagai pendusta agama. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam Al-Qur'an, "Ara'aita allazi yukadzibu bid-din, fadzalika allazi yad'ul yatim." Wala yahuddu ala ta'amin miskin. Jelas ayatnya. Dibaca itu oleh kaum muslimin tiap malam. Apalagi sholat tarawih besok. Wah, karena surat-surat pendek kan ya. Allazi yukadzibu mid-din. Artinya, apakah engkau tidak mengetahui? Apakah engkau tidak tahu? Siapa orang yang mendustakan agama itu? Yang tidak mau melaksanakan agama, itu siapa? Fadzalika alladzi yad'ul yatim. Mereka adalah orang-orang yang menghardik, membentak, menghina anak-anak yatim. Wala yahuddu 'ala ta'amin miskin, dan tidak menganjurkan, mengajak orang lain untuk memberi makan orang miskin. Nah, bayangkan. Bukan sekedar tidak memberi makan orang miskin, dia tidak ngajak orang lain sama-sama memberi makan orang miskin. Nah. Coba perhatikan ayat ini, luar biasa kan ajaran Islam itu. Jadi orang kaya itu diperintahkan, dianjurkan, keluarkan zakat. Nah, infak sedekah. Perhatikan orang-orang miskin. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam Al-Qur'an, "Falaqatahamal aqabah wa ma adraka mal aqabah fakku raqabah aw it'amun fi yaumin dzi masghabah." Terus, "Yatiman dza maqrabah." Au miskinan za matrabah. Allah menyatakan dalam Al-Quran, fala ketahamal aqabah. Lalu kenapa manusia itu tidak mau menempuh jalan yang sulit? Padahal jalan yang sulit itu kan nanti akan menghantarkan dia ke surga. Tahukah kamu jalan yang sulit itu seperti apa? Fakku raqabah, membebaskan budak, hamba sahaya. Perang terjadi antara orang Islam dengan orang kafir kalah, kemudian mereka ditangkap, dijadikan budak. Ternyata mereka masuk Islam, bebaskan kalau sudah masuk Islam. faqu raqabah au it'amun fi yaumin dhi masghabah. Yang kedua adalah memberi makan, membagi-bagi makanan pada hari yang sulit. Paceklik, sembako mahal. Ya. Sembako semakin apa? Semakin jarang ditemukan di pasaran. Hari-hari yang susah seperti itulah kita dianjurkan untuk memberi makan. Kan itu. Yatiman dza maqrabah juga memberi makan, memberi perhatian kepada anak-anak yatim yang masih ada hubungan kerabat dan juga yang tidak punya hubungan kerabat. Au miskinan dza matrabah, atau memberi makan orang miskin yang sama sekali tidak mampu. Itu perintah di dalam Islam. Untuk siapa perintah ini dan tuntunan ini? Untuk orang-orang kaya. Tidak boleh menghina, tidak boleh merendahkan saudaranya yang miskin, saudaranya yang lemah. Nah, tidak boleh. Kafa bil mar'i izman an yahqira akhahu muslim. Cukuplah seorang itu dikatakan berdosa kalau dia meremehkan, merendahkan saudaranya yang muslim. Nah. Jadi yang kaya, yang punya jabatan oleh Islam diminta untuk turun, tawadhu, rendah hati. Dan itu bukan hanya dalam bentuk lisan yang disampaikan Nabi alaihi salatu wasalam. Nabi pun memberikan prakteknya. Nabi mempraktekkan. Nah. Nabi sallallahu alaihi wasalam adalah orang yang senang sedekah, senang berinfak, senang memberi. Nabi sallallahu alaihi wasalam apapun yang beliau punya, Nabi mengatakan kepada para sahabatnya, minta. Apa yang saya punya akan saya berikan. Minta, minta, minta, habis. Itu Nabi sallallahu alaihi wasalam. Walaupun demikian, Islam juga tetap menghormati dan melindungi hak kepemilikan mereka. Terkait dengan zakat, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada sahabat yang bertugas mengambil zakat, wa iyyaka wa karaima amwalihim. Hati-hati ketika menunaikan tugas memungut zakat, hati-hati. Wa iyyaka wa karaima amwalihim. Hati-hati jangan sampai engkau mengambil harta terbaik yang mereka punya, yang pas. Nah. Jadi Islam tidak menzalimi. Tidak kemudian mengambil secara paksa hak kepemilikan orang. Dia keluarkan zakatnya dengan status yang pas. Tidak yang terbaik, tidak yang paling jelek. Begitu. Misalkan zakat kurma. Jenis kurma yang dikeluarkan sebagai zakat, apa? Bukan yang terbaik kualitasnya. Tapi juga bukan yang paling rendah, yang sedang-sedang. Itu tuntunan di dalam Islam. Subhanallah. Berbagai macam bentuk kafarah atau tebusan atas dosa yang dilakukan itu juga diungkapkan dalam bentuk memberi makan orang miskin. Misalkan melakukan hubungan suami istri di siang hari bulan Ramadan tanpa ada uzur, maka dia diperintahkan memberi makan orang miskin sebanyak 60. Orang bersumpah, dia langgar sumpahnya, memberi makan orang miskin, memberi makan orang miskin, berbakan orang miskin. Keutamaan memberi makan untuk orang yang berbuka puasa. Perintah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau masak untuk memperbanyak kuahnya untuk dibagi-bagikan di tetangganya. Ini ajaran Islam untuk siapa? Orang-orang kaya, orang-orang yang punya harta. Kepada kaum fakir dan kaum miskin, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga memberikan tuntunan. Nabi sallallahu alaihi wasallam ingatkan mereka untuk bersabar. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingatkan mereka untuk ridha dengan ketentuan dari Allah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam perintahkan mereka untuk bekerja, berusaha. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan kabar gembira untuk mereka kaum fakir dan miskin bahwa mereka kaum fakir dan miskin akan masuk ke dalam surga 500 tahun sebelum orang kaya masuk surga. Jadi orang fakir dan miskin mau diprovokasi untuk membenci orang kaya, untuk melawan ketertindasan, untuk melawan kemiskinan, memilih, enggak, saya sabar. Barangkali ini mah malah rezeki saya. Rezeki gimana Pak, orang miskin kok rezeki? Kita lawan orang-orang borjuis, orang-orang kaya itu. Kita selama ini dizalimi, hak-hak kita dirampas. Ayo bangkit melawan. Aduh, saya teh sabar. Sabar gimana? Sabar tuh. Kenapa sabar? Kanjeng Nabi sudah bilang, orang miskin itu nanti masuk surga 500 tahun sebelum orang kaya bisa masuk surga. Oh gitu Pak ya? Iya. Oh yang tadi ngajak-ngajak, wah saya jadi orang miskin juga dah. 500 tahun sebelum orang kaya itu masuk surga, orang miskin duluan yang dipersilakan masuk surga. Dengan ketentuan amal ibadahnya sama, keikhlasannya sama, kan gitu. Tapi kalau misalkan orang kaya itu lebih ikhlas, lebih semangat ibadahnya, orang miskin tetap belakangan. Ini pertimbangan ya, kalau ada orang kaya, orang miskin, sama-sama beriman, sama-sama bertakwa, sama-sama beribadah, kan gitu ya. Gitu. Orang miskin dipersilakan. Apa itu bukan ketidakadilan? Allah yang menentukan kok. Sudah mempertentangkan ketidakadilan di dunia, pengen mempertentangkan ketidakadilan di akhirat nanti isunya. Enggak mungkin. Sudah. Jadi orang-orang kaya, orang-orang miskin itu dihibur oleh Nabi SAW. Nabi SAW menghibur kaum fakir dan kaum miskin. Kenapa takut fakir, takut miskin? Orang yang fakir, orang yang miskin itu hisabnya pada hari kiamat lebih cepat dibandingkan orang kaya. Orang kaya hartanya banyak, jadi harus ditanya, harus menjawab. Ini harta ini dari mana? Halal apa haram? Buat apa? Ini dari mana hartanya? Kan, karena hartanya banyak dia. Tapi orang miskin gak punya harta, gak punya benda. Apa yang mau ditanya? Faham maksudnya? Kenapa dikatakan orang fakir dan miskin itu hisabnya lebih cepat di hari kiamat? Hisab itu kan hari perhitungan. Salah satu yang harus kita jawab sebagai bahan perhitungan nanti hari kiamat itulah harta. Sekarang si A rumahnya cuma 1 × 10 × 5 misalkan. Tanah gak punya, ini semua gak punya, mobil gak punya, motor gak punya, cuma ontel doang. Kan itu. Kerjanya apa? Ngumpulin kayu bakar. Orang seperti ini pertanyaannya, hari kiamat tentang harta apa coba? Seandainya ditanya, rumahnya dari siapa? Warisan. Untuk apa? Ya saya wariskan buat anak saya. Sepeda ontelnya dari mana? Dikasih orang. Buat apa? Buat kerja. Terus harta yang lain gak ada sudah ya? Kan begitu gambarannya. Orang kaya, rumahnya banyak, mobilnya banyak, tanahnya tenceletek mana-mana segala macam. Coba ditanya kan gitu. Menghadapi pertanyaan dari KPK aja sampai berbulan-bulan harus buat daftar ini dari mana kok. Jadi orang fakir dan miskin itu dihibur oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga praktek. Kalau tadi kepada orang-orang kaya beliau praktek juga zakat, infak, sedekah. Kepada orang miskin Nabi sallallahu alaihi wasallam juga praktek. Prakteknya apa? Beliau kehidupannya persis seperti orang fakir dan miskin. Rumah beliau sederhana. Nah, tidak ada ruang khusus untuk kamar mandi, ruang tamu, ruang keluarga, ruang baca, taman. Itu mah rumah kita. Kalau rumahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya kamar, kamar, kamar, kamar. Maka dalam Al-Qur'an rumah Nabi disebut dengan al-hujurat, kamar-kamar. Perkakasnya secukupnya ada. Nah, terkadang sebulan dua bulan tidak masak. Karena tidak ada bahan yang bisa dimasak. Terus makannya dari mana? Hadiah dari tetangga-tetangga beliau, orang-orang Ansor. Orang ngasih, orang ngundang makan. Nah, itu Nabi SAW. Artinya praktek hidup bersama dengan kaum fakir, kaum miskin. Mayoritas sahabat adalah orang-orang fakir, orang-orang miskin. Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian dalam kehidupan sehari-hari itu menyamaratakan mereka. Salat berjamaah. Enggak ada kan tanda di sini orang kaya. Kalau lingkaran gini kayak pangkat gitu kaya. Kalau seret miskin. Enggak ada dalam Islam. Nah. Kalau misalkan Anda di kantor, di kesatuan silakan tinggi naik pangkat, tinggi rendahnya pangkat silakan untuk mempermudah koordinasi. Untuk menguatkan organisasi silakan. Tapi kalau sudah masuk masjid Pak, Anda seorang muslim sama dengan yang lain. Gak ada yang kaya, gak ada yang miskin. Anda datang terlambat, jangan langsung merangsek masuk ke barisan paling depan. Telat kok pengen paling depan. Nah, dan Masya Allah, itu yang diajarkan oleh Islam. Sama rata kan itu. Jadi kalau di kantor, iya komandan, iya Pak, kalau masuk masjid gimana saudaraku, sedulur. Ini itu juga enak aja panggil saudara Pak gitu. Enggak ada seperti itu dalam Islam. Masya Allah, sama rata ya kan. Ketika sholat berjamaah tidak ada beda yang kaya dan miskin, sama satu suara satu gerakan. Ketika puasa Ramadan juga sama, yang kaya yang miskin kena kewajiban puasa semua, yang miskin biasa yang kaya ini, aduh, yang biasanya makan enak, makan terus nyamil ya kan, ini udah, ya Allah, tapi disamaratakan, pahalanya sama. Ketika umroh haji, dari presiden sampai tukang becak sama bagiannya, ihram warna putih semuanya, sama rata, gundul ya gundul, iya kan, setelah apa tahallul misalkan, sama, itu Islam. Sehingga tidak mempertentangkan. Tidak pernah ada dalam sejarah Nabi Muhammad SAW terjadi gesekan antara orang kaya dan orang miskin. Tidak ada, karena kehidupan itu sinergis, harmoni itu tercipta. Masya Allah. Barakallahu fikum. Maka isu pertentangan kelas yang dihembuskan oleh kaum komunis itu tidak laku di tengah-tengah kaum muslimin. Asalkan kita sebagai umat Islam mempraktekkan dan melaksanakan tuntunan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka untuk membendung faham ateis komunis ini bukan hanya melalui ceramah seperti ini, tapi yang penting prakteknya. Anda punya tetangga miskin, bantu. Anda punya tetangga yatim, santuni. Anda punya tetangga yang jompo, bantu. Anda punya makanan yang bisa dibagi-bagi, bagi. Nah, sesama kaum muslimin, jangan berpikir bahwa itu berlaku hanya sesama salafi, pemikiran yang keliru, salah seperti itu, ya akhirnya orang apa namanya berprasangka buruk dan menuduh buruk ahlu sunnah salafi itu seperti itu, karena praktek kita yang ternyata kurang dari yang sesungguhnya harus dilakukan. Nah, punya tetangga 5, yang salafi 1, kalau pas masak yang dikasih cuma tetangga salafinya aja. Yang podo-podo ngaji nih, gak mengajian. 4 tetangga yang lain, karena gak ngaji, jarang sholat, ngapain dikasih? Masya Allah. Ajaran dari mana pak seperti itu pak? Islam tidak mengajarkan seperti itu. Saudaramu muslim, tetanggamu. Nah, justru berpikir, bok barangkali ketika saya datang ke rumahnya, saya bagikan makanan, dia tertarik. Barangkali dia tidak sholat itu karena punya utang banyak, harus kerja terus, kita bantu pak sedikit, akhirnya sudah ada waktu kesempatan untuk sholat. Akhirnya kan isunya salafi itu mengkafirkan orang di luar kelompoknya. Kenapa itu nggak mau nggak pernah datang ke rumah saya. Nah, perhatikan tetangga-tetangga kita itu kaum muslimin semuanya. Kaum muslimin. Nah, yang rata-ratanya adalah awam. Rata-rata itu tidak tahu. Sehingga perlu difahamkan. Apa kemudian kita tinggalkan mereka begitu saja dalam ketidaktahuannya? Kita tinggalkan mereka dalam kejahilannya? Kan tidak. Nah, cobalah dihidupkan itu barakallahu fik. Nah, tetangga-tetangga kita, beri, kasih, bagi, senyum, sapa. Datangi silaturahim, sowan. Barangkali dengan sikap-sikap kita yang seperti itu, mereka justru tertarik untuk belajar Islam lebih dalam. Nah, sehingga kita bisa menekan dan membendung faham komunis, faham ateis ini. Nah, ketika ada provokator masuk, ayo kita bangkitkan semangat kaum tani di sini, kaum buruh. Lihat ini, orang-orang pejabat korupsi, semua begini. Dimiliki sendiri ini, punya pulau ini, punya mobil ini, korupsi semua pak. Ini sebenarnya hak kita ini, punya rakyat ini. Ayo. Kalau misalkan masyarakat kita kaum muslimin sudah terdidik dengan baik, nah, mereka akan mengatakan, enggak pak, enggak usah. Kenapa? Malah rezeki saja jadi orang miskin, kenapa? Mudah-mudahan masuk surga 500 tahun. Ah, kan itu. Ayo bangkit. Enggak, alhamdulillah di tempat kami orang-orang kayanya, orang-orang mampu perhatian dengan kami. Silakan di tempat yang lain. Kalau di tempat ini bapak enggak bisa. Kan itu, terbendung. Nah, akan kurang maksimal hasilnya nanti kalau kita sampaikan di mimbar, di khutbah, tapi pada praktiknya kita tidak melaksanakan. Ya tetap saja saudara-saudara kita akan jadi korban nantinya. Saudara-saudara kita akan jadi korban. Nah, jalan rusak jadikan sebagai program pondok. Ada apa namanya selokan kotor misalkan, saluran air, jadikan program pondok. Nah, ayo sama-sama ya ikhwan. kita bersihkan untuk kampung, izin Pak Dukuh, izin Pak RT, kalau sampai lurah bisa, sampai lurah, Pak Lurah, ini teman-teman dari pengajian, besok ingin apa sebelum Ramadan bersih-bersih jalan saluran ini, kan itu masjid, semua kita bersihkan, boleh, silakan. Nanti digalang kekuatannya, digalang dananya, digalang makanannya. Saya yakin tetangga-tetangga pun akhirnya ikut tertarik. Melu. Promotor dan motornya siapa? Ahlus sunnah. Sehingga tidak ada pertentangan kelas. Tidak ada gap, tidak ada jurang. Jadi kalau kita asik dengan kehidupan kita sendiri. Nah, akhirnya masyarakat kita yang jadi korban nantinya. Barakallahu fikum. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Nah, isu-isu seperti tadi, yang anti Tuhan, anti agama, kemudian adanya isu pertentangan kelas, itu lahan suburnya orang-orang komunis. Nah, maka yang harus kita lakukan adalah meningkatkan semangat dakwah ilallahi subhanahu. Meningkatkan semangat dakwah. Ilmu ini harus sampai kepada mereka. Ilmu ini harus sampai kepada mereka. Maka tolong, barakallahu fikum, saya memohon dengan sepenuh hati, dan permohonan ini adalah permohonan ustadz-ustadz semua tanpa terkecuali. Permohonan ini kami sampaikan di semua tempat. Mohon, mohon, hilangkan perselisihan pribadi di antara kita, di antara jenengan. Di mana-mana selalu saja ada masalah pribadi, ya Allah. Ini yang kita hadapi, musuh umat itu sudah bersiap-siap semua. Lah kita kok masih ribut, jotaan, enggak omong-omongan, cuma urusan satu kata tersinggung. Nah, tidak diajak rapat, tersinggung. Ikut rapat pendapatnya ditolak, tersinggung. Mutung, ya Allah. Kan itu. Mutung. Urusan sepele. Barakallahu, urusan sepele. Anak yang ribut, berkelahi, bapak ikut-ikutan. Bapaknya. Istri saya sama istrinya si fulan ribut, saya juga ikut ke bawah. Saya ribut, istri juga ikut-ikutan. Ya Allah. Seperti ini ingin mengharapkan pertolongan dari Allah. Ingin mengharapkan pertolongan dari Allah. Pertolongan Allah itu akan turun bagaimana kalau kita sendiri tidak bertakwa. Dan salah satu bentuk bertakwa itu hilangkan. Itu tadi, perselisihan pribadi-pribadi, urusan ini, urusan itu. Yang harus kita junjung tinggi-tinggi itu loh, dakwah. Yang kita junjung tinggi itu loh, dakwah. Kalau masih ada di antara kita, benci, dendam, ketersinggungan, tolong hari ini, hapus, hilangkan. Tolong. Wah, ustaz ngerti ya? Loh, bukan masalah ngerti enggak ngerti, di mana-mana begitu. Bukan masalah ngerti dan tidak ngerti, di mana-mana begitu. Nah, dan tidak ada yang selamat, makanya sering dinasihatkan seperti ini. Jangan, "Wah, dening siapa sih cerita ya?" Enggak perlu cerita, Pak. Itu sudah seperti itu memang dari dulu, enggak perlu cerita. Dan saya tidak berprasangka buruk. Wah, ini ustaz menuduh yang tidak-tidak dengan Ikhwan Sumpio ini. Enggak. Enggak usah khawatir. Enggak usah khawatir. Cuman itu nasihat dari asatidzah kita. Kita rapatkan barisan. Musuh-musuh kita sudah di depan begitu kok. Ini masih ribut, ya Allah. Masalah sepele. Masalahnya apa sih? Anu, bungi apa namanya? Arep mangkat nang ndi takziah wis janjian jam 8, jam 8 kurang 5 wis pada mangkat, dadi nyong ketinggalan. Ya Allah, masalah ketinggalan saja sampai ribut. Sampai ke gawarong dina tolong dina. Aduh ya Allah. Ini ya. Masalah pribadi. Coba masalah apapun yang kita hadapi sekarang, apapun masalah itu, coba timbang dengan masalah dakwah. Timbang. Kalau kita masih memberatkan masalah ini, sehingga masalah dakwah itu tidak kita anggap, waduh, bahaya sampean. Tapi kalau kita bisa mampu, bisa dan mampu menimbang, ternyata masalah dakwah itu lebih berat, ya kan? Lebih berat. Berarti Anda adalah orang yang mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi segala sesuatu pertimbangkan masalah dakwahnya. Ya Allah, dakwah. Ya Allah, dakwah. Jangan sampai misalkan ada perselisihan pribadi antara saya dan si B, itu sampai tetangga dengar, sampai Pak RT dengar, sampai padu di depan orang banyak, pada jenggotan, pada ngaji nih, apa kowe? Gitu. Sampai Pak Lurah yang turun tangan mendamaikan, malu atuh, isin lah, isin malu. Akhirnya bagaimana orang akan percaya dengan dakwah? Orang akan mengatakan pada baik ngaji orang ngaji ya pada ribut lah. Penak kayaknya malah kita nggak pernah ribut ya pakai iya malah pada ribut dewa. Tolonglah yang pribadi-pribadi itu hilangkan, bersihkan. Nah, tiap hari Senin, tiap hari Kamis Nabi Muhammad memberitakan bahwa tiap hari Senin dan Kamis itu amal ibadah yang dikerjakan hamba itu diangkat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kecuali dua orang yang berselisih. Si A dan si B. Bukan yang benar, bukan yang salah. Tapi yang berselisih. Allah berfirman, anzira hadaini hatta yastaliha. Tunda. Amal ibadahnya diangkat. Tunda. Sampai mereka berdua ini damai. Lah kalau gak damai-damai sampai mati. Amal ibadahnya mau diangkat gimana? Fahami itu. Jangan sampai karena urusan pribadi-pribadi kita dakwah kemudian digadaikan, dijual. Astagfirullah. Zalim kepada dakwah seperti itu. Hati-hati. Itu nasihat yang pertama. Artinya kita rapatkan barisan dalam berdakwah, ya kan? Yang penting yang kita pikir adalah maslahat dakwah, maslahat dakwah. Umat itu perlu pencerahan sehingga faham-faham sesat komunisme, Syiah, Khawarij, Sufi, Mu'tazilah, semuanya kita bisa menyampaikan kepada umat itu gak benar, ini salah, itu sesat. Bisa kita sampaikan. Kalau kita sendiri tidak kuat, tidak rapat, ya bagaimana mungkin dakwah itu akan maksimal tersampaikan. Yang kedua, barakallahu fikum, menghadapi isu komunisme seperti ini, kita sebagai umat Islam tidak boleh mengambil langkah-langkah sendiri. Itu bukan hak dan wewenang kita. Tapi serahkanlah kepada aparat yang berwenang. Dalam hal ini kepolisian, dan juga Tentara Nasional Indonesia, TNI. Serahkan kepada mereka-mereka. Artinya kita memang benci kepada komunis. Kita melawan komunisme. Tetapi tidak menjadikan kita menghalalkan anarkisme. Bukan kemudian kita melakukan tindakan sweeping sendiri-sendiri. Lihat anak muda pakai baju apa palu arit. PKI, PKI. Dan itu. Kejar. Tangkepan. Tidak seperti itu. Jangan disalahpahami kalau kita benci komunis, benci komunisme, kemudian menghalalkan tindakan-tindakan anarkis seperti itu. Oh enggak, kita tidak seperti itu. Kanjeng Nabi tidak mengajarkan demikian. Nah, bahkan himbauan pemerintah kan laporkan kepada pihak yang berwenang, kan begitu ya. Sampaikan, Pak, itu ada yang anak muda pakai kaos palu arit itu. Oh iya, nanti kami tindak lanjuti, Mas. Kan itu. Kalau ternyata tidak ditindak lanjuti, kita sudah berlepas diri, tanggung jawab kita sudah selesai. Tugas kita adalah menyampaikan, ya. Faham itu tidak benar, faham itu salah. Tugas kita adalah mempraktekan seperti yang sudah saya singgung sedikit di depan tadi. Bagaimana kita memperhatikan orang-orang miskin, orang-orang yang tidak punya, orang-orang lemah di sekitar dan sekeliling kita. Itu yang harus kita lakukan. Barakallahu fikum. Jadi mohon jangan melakukan tindakan sendiri-sendiri, Jay. Jangan sampai saya pulang nanti ditelepon Ustaz, "Kei kone kapan ke nyekel wong nganggo kaos palu arit, kenapa?" Ya, iya, kebakar semangatnya semantum Ustaz. Ya Allah. Maka saya tidak lupa mengingatkan, jangan melakukan tindakan sendiri-sendiri. Kan gitu ya. Laporkan kepada pihak yang berwajib, yang berwenang. Barakallahu fikum. Insya Allah akan ditanggapi kok. Barakallahu fikum. Kemudian yang ketiga, kita tingkatkan semangat untuk ngaji, thalabul ilmi. Sering-seringlah berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar senantiasa memberikan taufik kepada kaum muslimin. Terkhusus, doakanlah para penguasa dan para pemerintah kita, doakan kebaikan. Jangan malah dicaci maki. Jangan malah dicaci maki, tapi doakan kebaikan. Ya Allah, berikanlah taufik dan hidayah untuk pemerintah kami, untuk presiden kami, wakil presiden kami, untuk para menteri-menteri kami. Ya Allah, berikanlah taufik untuk para pemimpin TNI dan Polri. Kan gitu. Ya Allah, berikanlah kebaikan buat mereka, kesabaran. Bimbing mereka ke jalan-Mu yang lurus. Kan gitu. Bukan malah itu oknum-oknum TNI Polri bayangan aku. Wah, malah bukannya didoakan malah dijelek-jelekan dan dihina. Tidak, doakan. Doa kepada Allah, ya Allah, berikanlah taufik untuk para pemimpin kami, ulat al-umur. Nah, itu beberapa hal yang bisa saya sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayah untuk kita semua sehingga bisa istiqomah sampai akhir. Dan alhamdulillah terkait dengan apa? Usaha kita untuk membendung faham komunisme di Indonesia ini, ya. Majalah Syariah juga sudah diterbitkan dengan tema yang alhamdulillah, dan itu adalah bagian taufik dari Allah Azza wa Jalla. Panjenengan bayangkan bahwa sebelum isu komunisme itu muncul, ustaz-ustaz sudah mengadakan rapat setahun yang lalu. Jadi majalah tentang komunisme ini bukan ditulis setelah adanya isu komunisme. Sejak setahun yang lalu sudah disepakati tema komunisme harus diangkat. Karena kan di majalah Syariah itu setahun sekali rapat menentukan silabus, judul, tema untuk satu tahun berikutnya. Nah, salah satu yang disepakati tentang komunisme itu taufik dari Allah. Allah memberikan taufik buat ustadz-ustadz kita, orang tua kita, untuk kemudian sebelum masalah itu muncul sudah diantisipasi. Program tebar dakwah, tebar majalah yang disampaikan Ustadz Ali Mahdi tadi perlu disambut, karena asatidah kita juga sedang membangkitkan semangat untuk melakukan tebar dakwah. Kalau bukan ahlu sunnah, siapa yang akan berbicara dengan lantang, dengan tulus dan sabar? Kita, itu tanggung jawab kita bersama. Nah, jangan sampai sejarah terulang untuk yang kesekian kalinya. Tahun 1926 PKI memberontak di Indonesia. Nah, yang diberontak waktu itu memang masih pemerintah kolonial Hindia Belanda. Tapi bukan untuk memperjuangkan kemerdekaan rakyat Indonesia. Mereka kan ngakunya PKI dari dulu yang melawan kolonial kan PKI. Buktinya kami memberontak pada tahun 1926. Bohong. Mereka memberontak bukan untuk membela rakyat. Mereka memberontak untuk mendirikan negara komunis. Nah, tahun 48 mereka berontak lagi di Madiun. Nah, 3 tahun berikutnya tahun 51 mereka bangkit lagi tambah besar. Sampai kemudian mereka memberontak berkhianat kepada negara, kepada kaum muslimin tahun 65. 6 jenderal dengan 1 perwira muda jadi korban. Ratusan orang mereka bunuh. Nah, jadi kalau misalkan titik pembahasan kita tentang PKI di Indonesia itu hanya tahun 65, itu salah. Harusnya dirunut kronologisnya dari tahun 26 sampai 65. Berapa banyak yang sudah mereka bunuh? Kiai-kiai, kaum muslimin, tokoh-tokoh bangsa. Berapa banyak yang mereka bunuh? Kalau cuma berbicara tentang tahun 65, ya seakan-akan mereka yang jadi korban, dibunuh sana, dibunuh sini. Padahal mereka sebelum-sebelumnya yang memulai. Nah, jangan sampai terulang kembali. Wah, gak mungkin, negara kita sudah kuat, mereka gak punya kekuatan. Jangan lengah. Karena mereka menunggu kita lengah. Mereka sudah melakukan persiapan-persiapan. Sementara langkah kita seperti yang sudah saya jelaskan tadi poin-poinnya. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan Allah berikan taufik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.